Ayat ini melarang kita kaum muslimin untuk mengedepankan apapun atau ucapan siapapun atau pendapat apapun mendahului firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh melakukan perbuatan sebelum mengetahui apakah hal tersebut dibolehkan di dalam Islam atau tidak. Tidak boleh meyakini sesuatu sebelum kita meyakini bahwa hal tersebut ada hukumnya, penegasannya dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Ketika seorang mengatakan sesuatu, sedangkan dia belum mengetahui dasar dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, berarti dia telah menjauhi Allah dan Rasulnya. Sedangkan Allah mengatakan, La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Jangan mengedepankan suatu pun di hadapan Allah dan Rasulullah. Ya Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan perbuatan atau mengucapkan suatu ucapan atau meyakini suatu hal sebelum kita mendapatkan penjelasannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena apa? Dinul Islam adalah punya manhaj as-salafi, manhaj menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap seorang muslim ketika sudah mendapatkan sesuatu hukum penjelasan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kewajiban dia apa? Kalau sebelum dia mendapatkan, dia tidak boleh mendahului, tapi setelah dia mendapatkan, sikapnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minina wa la mu'minatin idza qala Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim." Tidak layak bagi orang mukmin dan wanita mukminah jika Allah dan Rasulnya memutuskan suatu hal, tidak layak mereka memiliki pilihan yang lain. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum, tidak boleh kita mengatakan hukum yang lain. Tidak punya pilihan di hadapan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Al-Qasas, Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahum khiyar. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih, sedangkan manusia tidak memiliki pilihan. Tadi manusia tidak memiliki pilihan. Ketika Allah dan Rasulnya memutuskan suatu hal, tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya saja ucapan orang-orang yang beriman jika diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk memutuskan di antara mereka, mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Jadi orang mukmin, ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai orang mukmin adalah orang yang tidak mendahului Allah dan Rasulnya sebelum ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya. Ketika sudah ada penjelasan, penegasan, penetapan dari Allah, mereka tidak mengarah ke pendapat yang lain, tapi mengambilnya dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Allah juga mengatakan dalam surat An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Allah, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman. Wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Mereka tidak beriman sampai menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim pemutus urusan di antara apa yang mereka perselisihkan. Ketika ada perselisihan, kewajibannya adalah menuju kepada apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih dalam suatu apapun, suatu hukum apapun, suatu pendapat apapun, besar atau kecil, maka farudduhu ila Allah wa Rasul. Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang mukmin ketika menghadapi suatu perselisihan dalam hal apapun, Allah memerintahkan itu kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. ketika Allah memerintahkan hal tersebut, tidak ada solusinya, tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Allah tidak mungkin memerintahkan orang untuk merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ternyata dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada penjelasan, itu mustahil. Allah memerintahkan untuk merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perselisihan, tapi ternyata dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada penjelasannya, itu sesuatu yang mustahil. Jadi sebaliknya, Allah ketika memerintahkan kita ketika terjadi perselisihan, ada talazur, ada ikhtilaf, Allah memerintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu pasti ada solusi jawabannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tinggal kita yang mencari kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum. Tidak beriman mereka sampai menjadikan kamu sebagai hakim pemutus di antara apa yang mereka perselisihkan. Tumalah yang hidup di angkusin harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapatkan sedikit pun rasa keberatan dalam hati mereka atas apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima. Dan mereka menerima sepenuhnya. Setelah Allah dan Rasulnya memutuskan suatu urusan, menerima dengan lapang dada. Beda dengan orang-orang munafik, mereka menerima secara zahir tapi hatinya dongkol. Itu bukan orang yang beriman. Orang yang beriman adalah ketika diputuskan dengan putusan Allah, dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, menerima secara zahir dan hati pun ada impian. Ada menerima dan salimu taslima, menerima total, tidak ada haraj sedikit pun. Oleh sebab itu ketika orang menerima putusan tapi ada haraj, ada keberatan di dalam hatinya atas putusan tersebut, karena dia takut terhadap penguasa Islam, dia menerima secara terpaksa, itu bukan orang yang beriman. Karena tadi Allah mengatakan sumalaya dulu di angkusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapatkan sedikit pun rasa keberatan di dalam hati mereka atas apa yang Allah putuskan, dan menerima dengan sepenuh hati. Kenapa? Islam adalah al-Islam. Islam adalah berserah diri kepada Allah, menerima total apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahaakum 'anhu fantahuh." Apa yang datang Rasul kepada kamu dengannya, fakhudhuh, maka ambillah. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkannya. Jadi konsekuensi talaqqi at-talaqqi, manhaj talaqqi, menerima dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya tetapkan adalah menerima apa yang ditetapkan, baik hukum apapun apapun. Tidak ada haraj, tidak ada keberatan. Segala perselisihan harus dikembalikan kepada Al-Kitab dan As-Sunnah. Wa ma khalaqtum bihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Dan surah Asy-Syura mengatakan, dan apapun yang kalian perselisihkan, maka putusannya kepada Allah. Allah tidak mengatakan seperti itu kecuali dalam hukum Allah dan yang diturunkan kepada Rasulnya, ada penyelesaian bagi segala apa yang diperselisihkan oleh umat manusia. Jadi menerima apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ketika orang mengedepankan arah ar-rijal, pendapat-pendapat manusia, pendapat-pendapat para tokoh, baik itu ulama atau yang lainnya, pada jelas-jelas bertentangan dengan firman Allah dan Rasulnya dan sabda Rasulullah SAW, maka itu bertentangan dengan manhaj at-talaqqi yang ada dalam manhaj al-sunnah wal jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis sahih Bukhari, "Kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat mengatakan, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga, dan siapa yang maksiat kepadaku, maka dia yang tidak mau masuk surga. Jadi orang yang tidak mau masuk surga adalah orang yang maksiat kepada Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, para ulama, para salat, mereka telah menghati-hatikan kita dari sikap apa melampaui atau takhajjum atau taklimu syai Allah wa rasulih, mengedepankan sesuatu di hadapan Allah dan Rasulnya, mengedepankan pendapat-pendapat manusia dengan menyampingkan nas-nas wahyu yang jelas. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Yusifu ayyan zil alaikum hijaratun min as-sama." Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Hampir saja turun hujan batu dari langit. Saya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, namun kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar bersabda. Bila saja ini ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma perihal orang yang mempertentangkan sabda Rasulullah SAW dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, kita tidak tahu siapa Abu Bakar dan Umar. Abu Basirun termasuk Abu Basirun al-Basirun al-Jannah, termasuk Al-Qulama Al-Rasidun Al-Mahdiyun, termasuk orang yang diridhai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, termasuk orang yang mana kita diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Akan tapi ketika jelas di hadapan orang Islam, di hadapan kita, putusan Allah dan Rasulnya, sabda Rasulullah SAW, terus orang mendapatkan pendapat Abu Bakar menyelisih hal itu, andai kata Ibu Abbas mengatakan hampir saja turun hujan di langit, hujan berdua di langit, aku mengatakan Rasulullah bersabda, akan mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata. Bila saja hal itu pertentangan sabda Rasulullah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, ancaman begitu besar, pengingkaran syarat-syarat salat begitu besar, bagaimana dengan sikap orang-orang zaman sekarang yang mereka mempertentangkan firman Allah yang sudah jelas, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah nyata juga di depan matanya, dengan ahal abijah, dengan pendapat-pendapat masyayikh, pendapat-pendapat para tokoh yang tidak berdasarkan kepada dalil. Maka kita termasuk bagian daripada orang yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ittakhadhu akhbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah." Kalau ini berkenalan dengan firman Allah, dia bersiku bawa modalnya karena para secara golongan masuk dalam bagian "Ittakhadhu akhbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah." Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullah mengatakan, "Ajibtu liqaumin arafu al-isnada wa sihhatahu wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan." Wallahu yaqul, "Fayaqbalu alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Saya terheran dengan orang-orang yang mengetahui sanad dan kesahihannya, tahu hadis dan tahu kesahihannya, tahu hadis itu jelas, tahu dalil sabit sahih, kemudian mereka meninggalkannya dan mengambil pendapat Sufyan. Sufyan termasuk kibar tabi'in, ulama besar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyelisih perintahnya khawatir mereka tertimpa fitnah atau mereka tertimpa azab yang pedih. Imam Ahmad mengatakan, "Atadrimu fitnah? Tahukah kalian apa fitnah itu? Al-fitnah itu asyirku la'allahu idha radda ba'da qawlihi ayyaku'a syai'un fi qalbihi minat zairi ayahri." Fitnah itu adalah syirik. Yang maksud fitnah dalam ayat ini, kenapa orang-orang yang menyusul perintahnya mereka takut tertimpa fitnah, kita lihat adalah syirku, syirik, kekafiran. Bisa jadi ketika menolak sebagian perintah konsulnya, maka terjadi dalam hatinya syai'un minazaihi, sesuatu dari kesesatan. Sehingga apa? Ayah ini, sehingga dengan sebab kesesatan tersebut dia menjadi binasa. Bagaimana tidak binasa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma zaghu azaballahu qulubahum." Setelah mereka berpaling, nas dari depan matanya berpaling kepada yang lain, karena berpaling maka ada Allah memalingkan menyesatkan hati mereka. Adanya penyesatan dari Allah itu sebagai hukuman dari bagi orang yang berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kesesatan. Kemudian juga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fadribu bi qawli turdul khaliqa." Bila pendapat saya berseberangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkanlah pendapat saya ke tembok. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia juga mengatakan, "Ajma'ul muslimun ala amman ala anna man istabalahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakullahu an yad'ahu li qawli ahadin." Kaum muslimin sepakat ijma bahwa barang siapa yang telah jelas kehadapannya sunnah Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, maka tidak halal bagi dia meninggalkannya karena ucapan seseorang. Ini diantara pengingkaran-pengingkaran ulama salaf terhadap orang yang meninggalkan hal yang jelas yang sudah datang dari Rasulullah SAW, meninggalkan dalam ucapan seseorang. Siapa saja seorang kami tadi, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya. Benar, dalam suatu hari Abdullah ibn Ubaidillah radhiyallahu taala anhu melihat seorang Yahdik. Yahdik itu melempar dengan kerikil, melempar dengan sasaran dengan kerikil seperti tepel. Orang tersebut melakukan hal itu. Kemudian Abdullah ibn Mughafar mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, "Nah, Rasul, nah, anil khadfi, melarang melempar dengan kerikil waktu kecil pada sasaran kepada ibu atau para guru yang lainnya. Fa innaha la tasidu saydan wa la tanqa'u aduan walakinnaha tafsiru sinna wa taqa'u aina." Karena melempar dengan kerikil ini, la tasidu saydan, tidak bisa memburu buruan. Tidak mungkin buruan masih dengan kerikil di atas itu. Wala tanqa'u aduan, dan tidak bisa melumpuhkan musuh. Walakin laha tafsir baik sinna wa taqa'ul aina ala lagi. Lemparan kerikil ini hanya bisa memecahkan gigi dan merusak mata. Jadi kalau kena mata akan merusak mata, membuat cacat mata tersebut. Kemudian suatu hari orang tersebut masih kelihatan melakukan hazab. Maka Abdullah ibn Bapak mengatakan, "Saya tidak akan mengajak kamu bicara selama-lamanya." Itu padahal hal yang menurut orang manusia hal yang sepele. Suatu hari Ibu Umar mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "La tamna'u nisa'akum al-masajida ila sta'adzalakum ilaiha." Jangan kalian melarang istri-istri kalian dari mendatangi masjid jika mereka minta izin kepada kalian untuk mendatanginya. Kemudian Bilal ibn Abdillah mengatakan, "Wallahi lanamna'annahunna." Demi Allah, saya akan melarang mereka. Maka Ibu Umar mengatakan, "Saya mengatakan Rasulullah, jangan melarang, kamu malah mengatakan saya akan melarang." Kemudian Ibu Umar mencaci dengan ucapan-ucapan yang pedas dan kasar. Itu apa? Orang yang menentang ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Yang menyekat ketentuan dari Allah dan Rasulnya bukan haram-haram saja, tapi segala hal-hal yang berkaitan apa yang ada dalam dinul Islam ini. Baik sifatnya amalia, ucapan, keyakinan, menilai, dan seterusnya, itu semua harus bermula dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika meletakkan ini kita, ini sunnah, ini syirik, ini tauhid, ini musyrik, ini muwahhid, semuanya harus didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh kita menetapkan suatu hukum sedangkan tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, apalagi melakukan ibtida', karena termasuk orang yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 21, "Allahum syuraka usyara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam billah." Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang menetapkan dalam din ini apa yang tidak Allah izinkan? Jadi ibtida' fisyin adalah suatu hal yang buruk dan tidak. Makanya di Al-Quran, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu." Ikutilah tuntunan, jangan mengada-ada karena kalian telah dikutukkan. Barakallahu lakum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah jemaah rahimakumullah. Dari uraian yang tadi kita bisa mengetahui dari nasihat Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW dan juga apa yang dinyatakan oleh para ulama salaf tentang pentingnya kita tawakkal, menerima apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita pada zaman sekarang ini, ketika dahulu bila orang-orang di kampung ketika diajak kepada sunnah, ketika kita mengingkari perbuatan bid'ah mereka, kita mengatakan ini bid'ah, mereka mengatakan ini bid'ah hasanah. Ketika kita katakan Rasulullah SAW mengatakan waqulu bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah sesat, dia mengatakan, orang tersebut mengatakan, tapi Syekh Quran umpamanya Syekh Al-Iz Ibn Abdul Salam, ulama yang terkenal, dia mengatakan bid'ah itu ada 5 macam. Ada bid'ah yang wajibah, mustahabah dan seterusnya. Ini apa? Di antara bentuk apa? Mempertentangkan sabda Rasulullah SAW dengan akwal rijal. Begitu juga ketika zaman sekarang, ketika kita jelaskan kepada mereka ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang realita yang ada, tentang haramnya atau syiriknya, kufurnya makhluk haram, parlemen, demokrasi, mereka mengatakan, tapi Syekh Fulan empat kota boleh. Syekh Fulan mengatakan bahkan dianjurkan. Itu termasuk apa? Termasuk mempertentangkan atau menolak nas Al-Quran dengan ucapan rijal. Begitu juga dari kalangan setiap kelompok kadang memiliki sikap ta'assub. Ya kita bila kalangan aktivis mencela orang-orang, semuanya orang sikap, orang-orang awam yang tadi ta'assub kepada JG mereka. Orang-orang salat itu mengingkari orang-orang masyarakat awam yang ta'assub kepada kiai-kiai mereka. Tapi pada diri mereka juga ada ta'assub kepada masyaih-masyaih mereka. Mereka hanya menerima ucapan dari syekh-syekh yang mereka golongkan dalam syekh-syekh salafi. Ketika dikatakan firman Allah, mereka mengatakan Syekh Fulan mengatakan demikian. Begitu juga di kalangan jihadis, kalangan aktivis jihad juga, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Maisar Al-Ghari dalam risalahnya Innama Kita Al-Ayyi Al-Su'al, sebagian ikhwan mengingkari kepada orang-orang sikap ta'asub kepada sosok-sosok kelompok. Tapi di antara sebagian ikhwan juga ada orang yang terjatuh ke dalam sikap apa yang mana mereka menghati-hatikan orang lain ke dalamnya. Di zaman sekarang, kalau sudah yang mengatakan Syekh Fulan atau Komandan Fulan, walaupun jelas kita mengatakan itu bertentangan dengan asal Quran atau dengan sunnah Rasulullah SAW, mereka jadi mengedepankan ucapan tersebut. Itu sebagai apa? Sikap yang buruk. Jika kita mencela orang awam dan asuh kepada para kiai, mencela orang salat umat itu, asuh kepada Syekh-Syekh pemerintah Saudi dan yang lainnya, tapi di bandara kaum muslimin terutama yang aktifis dan jihad juga masih ada sikap-sikap semacam tersebut. Itu apa? Ta'assub kepada tokoh-tokoh tertentu, kepada syekh-syekh tertentu, walaupun juga bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ketika mengatakan sesuatu mungkin ada ujung bagi mereka ketika mengatakan sesuatu yang bertentangan. Tapi kalau kita sudah mengetahui hal tersebut bertentangan, tidak boleh kita menghidupinya. Makanya Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, ucapan Imam Asy-Syafi'i memakan daging unta adalah tidak membatalkan wudu. Imam Asy-Syafi'i mengatakan makan daging unta tidak membatalkan wudu. Tapi beliau hadis tentang batal yang wudu karena makan daging unta, jalur yang sampai kepada beliau sangat jelas. Makanya Imam Asy-Syafi'i menggantungkan pemahaman beliau kepada keabsahan hadis ini. Kata beliau sudah sahal hadis bahwa mazhabi. Alih kata hadis ini sahih perihal batalnya wudu makan daging unta, maka mazhabi. Walaupun dalam kitab fikih mazhab Syafi'i tidak disebutkan bahwa di antara yang batalkan wudu adalah makan daging unta, tapi dalam kitab mazhab Syafi'i, tapi Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i karena paham usul beliau, usul Imam Asy-Syafi'i, maka beliau mengatakan bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu, dan ini adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Walaupun dalam kitab Imam Asy-Syafi'i tidak. Kenapa? Karena Imam Asy-Syafi'i telah menggantungkan pendapat ini kepada keabsahan hadis, dan ternyata memang hadisnya adalah hadis sahih dari Imam Muslim. Itu siapa Pak? Para ulama. Yang mana Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'i, tahu itu Asy-Syafi'i, tapi tidak taksi kepada pendapat ketika ternyata bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW. Dan para ulama kemudian ketika mereka ragu akan suatu masalah, mereka menggantungkan pendapat mereka akan keabsahan hadis tersebut. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa hadis tersebut atau permasalahan tersebut berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Shorihah, maka tidak halal bagi kita untuk mengambil pendapat-pendapat yang lain, walaupun dikatakan pendapat tersebut oleh para ulama mujahidin umpamanya. Ini sebagai bentuk apa? Bentuk realisasian innamaka naqulul mu'minina idza du'a ilallahi idza du'a ilallahi wa rasulihi yahkumu bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Karena Allah keuntungan keberhasilan Allah kaitkan dengan terhadap ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka hamidun majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الفقراء والمرتدين ودمر اعداء الدين يا رب العالمين. اللهم فك أسر المسلمين من أيدي الظالمين. اللهم فك أسر المسلمين من أيدي الظالمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين يا رب العالمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الفقراء والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا على ربانيين. اللهم اغفر لنا على ربانيين. اللهم كفر دعاء التوحيد في هذا البلد وبلسان بلاد المسلمين. وصلى الله على